mengangkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Rizki di Bengkulu. Saya memiliki sebidang sawah dan setiap panennya saya mendapat 300 kg. Semua biaya penggarapannya ditanggung oleh penggarap dan total hasil panen lebih dari 1 ton, Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah akar seperti ini mungkin, Ustaz? Baik, pertanyaannya dia menanyakan bahwa memiliki sawah begitu kan? Baik. Dia meminta hasilnya 300 kilo dalam setiap 1 ton, begitu? Nah, apakah akadnya boleh atau akad yang tidak dibolehkan? Akad ini masuk dalam akad al-muzara'ah. Biaya seluruhnya dari penggarap. Dia meminta 300 kilo per ton. Ini berarti persen kan? Bukan ketetapan. Kalau dia minta tetap 300 kilo sebagai sewanya umpamanya, juga dibolehkan. Silakan anda garap ini sewanya 300 kilo. Akan seperti ini boleh. Sewa menyewa tanah dengan padi. Boleh. Tidak termasuk jual beli riba. Tidak jual padi dengan padi. Jadi dia menyewakan tanah garap sekian bulan. Ditentukan bulannya, waktunya. Boleh. Pertama. Bentuk yang kedua, tidak dengan sewa biaya tetap tadi, yaitu berikan saya 300 kilo per ton hasil dari Anda. Akan kalau kurang, kurang. Kalau naik, naik. Ini dinamakan dengan akad muzara'ah. Akad muzara'ah adalah akad yang dibolehkan bila cara pembaginya seperti ini, yaitu nisbah syai'ah. Persentase yang sifatnya seperti itu. Tidak menentukan ini-ini saja. Bila ditentukan bahwa untuk kamu dari yang pihak dari petak sawah ini, untuk saya dari petak yang ini baru tidak boleh mengandung unsur gharar. Tapi kalau nisbah syai'ah sama seperti musaqah, sebagaimana musaqah dibolehkan dan Rasulullah melakukan musaqah dengan orang Yahudi, yaitu meminta orang-orang Yahudi tersebut untuk mengairi kurma dan merawatnya dengan biaya sudah dari mereka, kemudian Rasulullah SAW minta setengah dari hasil kurma tersebut untuk beliau, maka ini boleh. Berapapun nisbahnya, maupun kalau ini 70-30 berarti kan, tidak masalah insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Terima kasih. Jazakallah khair atas jawabannya.